Baiklah, saudara-saudara sekalian, mungkin sebelum kita menginjak kepada acara selanjutnya, dari Polipa mungkin akan menyampaikan sambutan kepada beliau-beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah sebagai makhluk yang istimewa dari makhluk Allah secara keseluruhan, kita dikasih akal. Maka jalan selami selalu rasional bisa dipikirkan. Kita dikasih akal untuk membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau suatu ajaran secara rasional, apa ajaran setan, ajaran kafir, ajaran beriman, pokoknya ajaran itu tidak bisa dipraktikkan dengan baik tanpa kepemimpinan ajaran. Pancasila nomor 5, dakwah Jepang-Jepang dan Nanggala bersifat kelima karena pemimpin Pancasila nomor 5 dari Indonesia. Tidak laku, jadi semua ajaran itu harus punya pemimpin ajaran. Pemimpin ajaran di demokrasi namanya presiden. Pemimpin ajaran di kerajaan namanya raja. Pemimpin ajaran dalam Islam kalau bukan nabi adalah khalifah, bukan yang lain. Maka kalau kita berpecah belah, semuanya ke neraka kecuali satu. Maka kalau ikut kepada nabi, dari awal nabi mempersatukan umat, bukan awal mengajarkan sholat, mengajarkan sahur, bukan, mempersatukan umat dulu. Syahadat sesatu, satu pemimpinnya. Itu ajaran. Ajaran kafir pun begitu, enggak laku kalau tanpa pemimpinnya dulu. Maka Allah yang maha bijak, maha mengetahui itu, diutus dulu nabinya, baru dikasih ajaran. Kita indah ajarannya dulu, gampang pemimpin itu Imam Mahdi aja. Ketika mati sebelum Imam Mahdi, nanti ditanya, kamu taat kepada ulama kamu? Lagi nunggu-nunggu Allah, tapi tau-tau keburu mati. Kira-kira selamat enggak itu? Maka itulah, maka pertama ajaran itu, apapun ajaran rumah tangga pun, kalau tidak ada pemimpin, nyembar. Ajaran koperasi enggak ada pimpinnya, bubar. Ajaran sekolah enggak ada pimpinnya, bubar. Enggak ada gunanya. Harus ada pimpin sekolah, harus ada pimpin koperasi. Kalau itu koperasi. Jadi ada ajaran yang begini hebat, pimpinnya enggak ada, sekolah kita pimpinnya apa? Dibikin sendiri-sendiri lah. Sedangkan mau masuk WC ngisi ngajar dikasih tahu cara dalam Islam. Apalagi disuruh bersatu kok enggak tahu caranya. Jadi berjamaah itu dikasih tahu caranya, bukan dikarenakan Nah, cara itu di zaman Nabi, pimpinnya Nabi, sistemnya disebut an-nubuwah dan mempersatukan umat dulu, bukan ajarannya dulu. Nanti ajarannya. Mau tunduk sama Nabi? Sistemnya disebut an-nubuwah. Kalau demokrasi itu sistemnya orang kafir. Begitu Nabi wafat, pemimpinnya khalifah, sistem kehidupan umat Islam khilafah. Maka khilafah ala minhajil nubuwah, bukan khilafah ala minhajil khulafa'ir rasyidin. Nah itu, inilah kebingungan umat Islam sekarang. Semuanya pengen ke surga dalam firqoh 72 ke neraka semua, kecuali satu. Akhirnya Muhammadiyah ada yang satu itu, NU ada yang satu itu, Jawalah ada yang satu itu, Ahmadiyah ada yang satu itu. Kenapa dari khilafah? Nah, jadi wah lagi nunggu Imam Mahdi. Nah itu tadi, di akhirat hati Allah tersuruh oleh firqoh lagi nunggu-nunggu ya, kayak kabur mati duluan. Kan enggak enak itu jawab. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dialog seperti ini, kita saling memahami, saling menghormati. Satu pihak menerangkannya dengan sungguh-sungguh, kita juga berhak menerangkannya dengan sungguh-sungguh. Lalu kita berpikir, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat hidayah. Itu yang penting. Soalnya kalau kita tanya otak manusia, 10 manusia pendapat 15. Silakan tanya kepada Allah, berjamaah ini berkhilafah atau berdemokrasi atau berdaulah atau berapa itu? Ada Allah tempat kita bertanya. Bertanyalah kepada Allah. Ada mikir sebagai komentar terakhir, mudah-mudahan kita rumahnya dan mengakhiri amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah saudara-saudara sekalian, sekedar penjelasan dari khalifah atau amirul mukminin kita. Dan demikian pula apa-apa yang telah disampaikan oleh para tamu kita, tinggal kita bisa berpikir dengan akal sehat kita, tidak keluar dari tuntunan baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu sendiri.